Saudara-saudara, sekali lagi, walaupun tadi saya sudah sampaikan ucapan selamat, tapi malam ini juga, saudara, sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKY Cimone yang ke-33. Mari kita aplaus juga untuk gereja kita. Baik, saya senang, saudara, dengan fragmen yang baru saja kita saksikan. Ada banyak sekali bagian Alkitab yang mengajar kita tentang bagaimana bertumbuh. Misalnya Yohanes, saudara, Injil Yohanes bicara tentang pohon anggur yang dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tapi hari ini, saudara, kita akan melihat Efesus pasal yang ke-4. Saya mengasumsikannya, saudara, bertumbuh ke arah Kristus diambil dari ayat ini, Efesus 4 ayat 15. Tapi mari kita lihat dari konteks Efesus 4 ayat 15 itu, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan melihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Saudara, kemarin dalam sesi pembinaan saya mengajak beberapa kita yang ikut serta, saudara, untuk mendiskusikan satu hal yang penting, bahwa supaya kita bertumbuh secara pribadi di dalam Tuhan, dalam arti kita berubah terus-menerus makin hari makin serupa dengan Kristus, maka saya mengajak saudara kita belajar untuk mengalami Tuhan. Kita belajar dengan menulis jurnal, kita membaca apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita, lalu kita mengevaluasi diri dan kita melihat apa yang harus kita ubah sehingga kita berubah di dalam anugerah-Nya. Lalu tadi saudara, pagi hari saya mengajak bahwa melihat bahwa kita mungkinkah bertumbuh makin serupa Kristus? Mungkin. Mengapa mungkin, saudara? Karena kita di dalam Kristus. Kristus sudah menebus kita. Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Bukan cuma yang lalu, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, tapi setiap hari, lewat jatuh bangunnya kita, dalam dosa, dalam kesusahan, dalam kesulitan, lewat pergumulan iman, lewat berbagai macam hal, Tuhan sudah menyediakan wadah-Nya. Seperti tanaman tadi, akarnya di dalam tanah, saudara. Demikian juga kita, wadah pertumbuhan kita di dalam Kristus. Dan Tuhan menyediakan senantiasa anugerah-Nya, pengampunan-Nya, walaupun kita jatuh bangun. Sekarang menarik sekali, kalau kita boleh fokus saudara di Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, tapi ayat itu ada di dalam konteks komunitas. Paulus mengatakan bahwa kita itu bertumbuh bukan sendirian. Betul, saudara, ada kata masing-masing dengan di Efesus pasal yang ke-4, yang kalau saudara membaca di bagian-bagian awal, kamu masing-masing harus bertumbuh. Di ayat yang 17 juga, setiap-tiapnya kita harus bertumbuh. Tapi kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Tuhan sengaja mendirikan gereja Tuhan sengaja menciptakan gereja menjadi tempat kita bertumbuh bersama-sama. Di gereja kita menjadi tua, saudara. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sudah bersama-sama dengan gereja Cimone 33 tahun, saudara. Dan menjadi tua itu, kalau boleh dikatakan, saudara ya, tadi seperti ibu siapa tadi yang nyapu awal-awal, nanti dengan sendirinya juga bertumbuh begitu ya. Saudara, menjadi tua sampaknya juga begitu. Otomatis dengan sendirinya juga bertumbuh, dikasih makan, dikasih minum, nanti juga bertumbuh. Tapi menjadi dewasa tidak otomatis. Menjadi dewasa di dalam Kristus adalah keputusan yang harus kita ambil, adalah pilihan yang harus kita ambil. Saudara, pertanyaannya sekarang, mengapa kemudian menjadi dewasa Tuhan minta kita ada di dalam komunitas orang percaya atau di dalam gereja? Saudara, Tuhan tidak mau kita bertumbuh sendirian menjadi petapa misalnya, atau di gua sendirian, pokoknya saya hidup sendiri, saya berubah sendiri, tidak, saudara. Tapi di dalam komunitas, karena ini cara Tuhan, saudara. Karena Tuhan mau kita hidup lewat pembentukan dengan sesama. Saudara, apa tujuan pernikahan? Di samping begitu banyak tujuan pernikahan, saudara, tujuan pernikahan adalah supaya kita itu masuk dalam kondisi terpaksa, kalau boleh dikatakan begitu, saudara, dalam tanda petik terpaksanya, kita masuk dalam kondisi dipaksa untuk dibentuk oleh Tuhan lewat masalah, lewat konflik, lewat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, itu sudah komunitas kecil. Jadi sebetulnya kalau ada kemudian suami istri bercerai karena tidak cocok, itu aneh, saudara. Karena pernikahan justru menjadi tempat di mana mencocokkan karakter satu demi satu, satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan fleksibilitas, dan untuk fleksibel, sehingga kita bukan ikut maunya istri, bukan takut istri, saudara, tapi itu menjadi tempat di mana kita memang dibentuk lewat masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga. Tapi bukan cuma pernikahan yang Tuhan mau. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk bertumbuh lewat komunitas. Karena apa, saudara? Karena di komunitaslah, di dalam gerejalah, di tempat kita bersama-sama bersekutulah, kita akan mengalami gesekan satu dengan yang lain. Waktu saya kuliah, saudara, di seminari beberapa puluh tahun yang lalu, katakanlah begitu, saudara ya, gak sampai jauh-jauh banget sih. Tapi waktu saya kuliah di seminari, setelah ucapan selamat datang, lalu di sekolah saya kuliah itu ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan di taman, di tembok, saudara. Tapi ayat pertama yang ditulis sesudah gapura selamat datang, ayat dari Amsal. Amsal yang ke-27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Waktu kemudian masuk ke seminari itu, ke kampus itu, ke asrama itu, saya daftar, saudara, ke bapak asrama datang, kemudian disuruh tulis, saya sudah datang jam berapa, kemudian diminta seseorang untuk mengantar saya ke kamar saya di asrama. Karena kuliah belum mulai, dan tahun ajaran yang baru belum mulai, semua kegiatan orientasi belum mulai. Saudara, saya satu kamar dan ternyata sengaja, saudara, dibuat begitu oleh kampus tempat saya kuliah dulu di Batu, saudara ya. Saya satu kamar dengan kakak kelas, orang Papua yang tingkat 2, orang Toraja yang tingkat 4, saudara. Lalu orang Surabaya yang tingkat 3, saudara. Jadi tidak boleh satu asal, tidak boleh satu suku. Dari 27 provinsi, dulu masih 27 provinsinya, itu ada, saudara, di kampus tempat kami. Saudara, bayangkan deh. Kemudian saya yang dari Jakarta, yang katakanlah misalnya, saudara ya, saya terbiasa private. Segala sesuatu itu kalau barang saya, ya barang saya, saudara. Tapi kemudian saya satu kamar dengan orang yang hidupnya bukan private, tapi semua milik bersama. Jadi tempat tidur sudah saya rapin, bangun tidur, tahu-tahu dia sembarangan aja langsung duduk di situ dan tidur di situ, saudara ya. Garu-garu kepala mau marahin kakak kelas, nggak bisa, saudara ya. Nanti saya dikeluarin. Terus atau misalnya yang lain lagi, saudara ya. Saya masuk hari kedua, saya diajak oleh seorang kakak kelas untuk beli macam-macam peralatan untuk tinggal di asrama. saya beli ember yang baru. Dua minggu kemudian, saudara ya, atau seminggu dua minggu kemudian, tiap kali ember saya udah ditulis di ember itu nama Rico begitu, saudara ya. Jadi saya udah tulis di situ, maksudnya adalah kalau saya mau pakai, saya bisa pakai, dan orang yang mau pakai izin dulu, saudara. Tetap aja saudara, giliran saya mau nyuci, itu ember selalu ada isinya rendeman cucian orang lain. Yang tak sehari atau dua hari lah, yang baunya juga udah berbeda. Bau tanaman mati tadi saudara ya, ya tadi kita lihat saudara. Saudara, aduh bagaimana caranya ini ya. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, tolong kalau mau pakai ember saya, bisa gak izin dulu? Udah, kapan saya bilang, tadi sebelum masukin pakaian direndam sama Rinso, Rick gue pinjam ya embernya. Iya, katanya jawab sendiri dia saudara. Saudara itulah akhirnya saudara terjadi benturan-benturan ya begitu saudara. Dari latar belakang berbeda-beda, dari berbagai macam orang saudara. Dan apakah Paulus tahu bahwa kalau kemudian harus bertumbuh dalam komunitas, dalam satu wadah yang namanya gereja, kumpulan jemaat, akan terjadi berbagai macam kesulitan karena terdiri dari banyak perbedaan. Oh, Paulus tahu. Saudara lihat, dia menuliskan kontras begitu banyak di kontras ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sampai kita semua mencapai pengetahuan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tapi ayat 14 ditulis bukan lagi anak-anak. Berarti dia tahu ada yang tetap anak-anak, ada yang dewasa dalam pertumbuhan imannya. Saudara lihat kemudian ayat 14 juga dibandingkan dengan ayat 14. Ada yang terombang ambing, dalam bahasa asli itu bukan terombang ambing sebetulnya dengan rupa-rupa angin pengajaran, tapi ada yang berantakan. Lalu ayat 14 juga supaya kamu rapi tersusun. Ini kontras yang lain. Saudara, ada bagian lain juga menyesatkan dikontraskan dengan kebenaran, sesat dan benar. Jadi sebetulnya saudara, Paulus itu tahu di dalam komunitas yang namanya gereja, yang namanya jemaat, ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam kebudayaan, latar belakang, perbedaan saudara. Nah sekarang kalau begitu, Paulus mengatakan begini, nah untuk itulah Tuhan memberikan gembala, nabi, rasul, pengajar, penginjil untuk memperlengkapi kamu dalam pertumbuhan itu. Nah sekarang saudara, kalau begitu kita udah lihat konteksnya, konteks kontras, konteks komunitas, saya mau ajak kita fokus bertumbuh berdasarkan ayat 15 ini saja. Ayat 15 berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, di bahasa Inggris yang memang juga tidak ada dalam bahasa Yunani-nya, kata dengan teguh berpegang kepada kebenaran itu tidak ada, saudara. Beberapa Alkitab menerjemahkannya dari bahasa Inggris, NIV misalnya menerjemahkannya dengan speaking truth in love. Tapi ESV misalnya, English Standard Version, saudara, menerjemahkannya dengan confessing truth in love. Tapi bahasa aslinya, saudara, bukan masalah bicara kebenaran di dalam kasih atau mengakui kebenaran dalam kasih. Bahasa asli itu lebih menekankan begini, mempraktekkan kebenaran di dalam kasih. Nah, apa itu yang disebut dengan kebenaran di dalam kasih, saudara? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yang dimaksud kebenaran adalah doktrin. Mempraktekkan, orang yang bertumbuh adalah orang yang mempraktekkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Tapi bertumbuh bukan cuma, saudara, kalau doktrinnya bagus, kalau pengetahuan Alkitabnya banyak. Ada orang yang berkata begini, saudara ya, jadi Kristen itu harusnya ya, harusnya kepala itu, otak kita, doktrinnya harus benar, doktrin harus reform, hati harus injili, harus terus setia mengabarkan injil, otak reform, hati injili, dompet karismatik katanya saudara. Ya itu gak bener lah saudara. Tapi maksudnya adalah saudara otaknya. Maksudnya saudara ini bener. Yang terakhir gak usah lah soal dompet buang aja lah saudara. Tapi maksudnya adalah saudara pemahaman saja. Atau pemahaman kita doktrinnya harus betul. Tapi apakah doktrin pengetahuan akan Alkitab mengubah karakter seorang? Belum tentu saudara. Jadi kalau kita bertumbuh, kita harus bertumbuh dalam hal. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat atau dua hal saja yang di ulang tahun 33 ini, saudara, kita bawa pulang dua segitiga, saudara ya. Yang pertama, kita harus bertumbuh di segitiga yang pertama adalah di atasnya betul, kebenaran, doktrin, pengenalan akan firman Tuhan. Jangan sampai kemudian kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Tapi yang kedua, saudara, di segitiga itu, bahwa kita harus bertumbuh, karakternya bertumbuh. Harus berubah karakternya dari dalam. Saudara. Kita evaluasi diri setiap hari, kita menulis jurnal setiap hari, kita berubah setiap hari, kalau perlu konseling supaya kita diubahkan, supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang disebut oleh Alkitab dengan tata tunggal, bukan jamak, bukan buah-buah roh, tapi buah roh yang sembilan rasa itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Ini pohonnya, saudara. Yang buahnya adalah semua tadi, saudara, yang dicatat oleh Galatia pasal 5. Sembilan rasa itu. Tapi bedanya apa, saudara, dengan buah yang ada di Alkitab? Ini bukan buah sih, saudara, ya. Daun juga begitu ya. Saudara, apa bedanya buah yang di sini atau daun juga yang di sini dengan buah dari pohon? Saudara, buah roh itu tidak bisa tempelan. Tidak bisa kemudian ada pohon, bagaimana supaya kelihatan subur? Kita tempelin aja buah di situ, saudara. Itu munafik namanya. Saudara, buah roh itu, karakter yang Roh Kudus hasilkan itu dari dalam. Memang dibentuk kita dari dalam, untuk terus-menerus bertumbuh dan dari hasil pergumulan kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita dilembutkan. Kita menyatakan kasih. Kita penuh dengan damai sejahtera. Kita makin sabar karena Roh Kudus yang bekerja lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi dua segi saja tidak cukup, saudara. Kita bukan cuma bertumbuh pengetahuannya, kita bukan cuma karakternya bertumbuh, di sudut yang ketiga dalam segitiga itu kita bertumbuh di dalam pelayanan. Saudara, ilmu pengembangan diri itu diambil dari Alkitab sebenarnya. Knowledge, character atau behavior dengan skill. Padahal sebenarnya Alkitab sudah lebih dulu. Knowledge, pengetahuan harus bertumbuh. Karakter kita, buah roh harus bertumbuh, harus nyata sebagai hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Dan skill dalam arti, saudara, pelayanan. Saudara, kalau otaknya ini banyak pemahaman Alkitab, kerohaniannya, karakternya kelihatan baik seperti malaikat berjalan begitu, saudara ya. Tapi kalau enggak melayani, enggak bertumbuh. Karena apa? Saudara pasti punya talenta. Jika saudara tidak pakai itu talenta, berarti talentanya dikubur dalam-dalam. Saudara, hamba yang demikian disebut apa oleh Tuhan kelak? Puji Tuhan, saudara, di sorga nanti ya. Tuhan gak lihat tuh, saudara, gelarnya apa. Gelar doktor, dokter, insinyur, MA, gak ada. Di sorga cuma dua gelar. BS sama MJ. Tahu gak, saudara? BS apa, MJ apa? Dari perumpamaan talenta. Tuhan bilang apa? Yang dikasih 5 lipat gandakan 5, jadi 10. Yang dikasih 2 lipat gandakan jadi 4. Hamba yang baik dan setia. Kenapa perlu ada kata setia? Katakanlah saya punya 10 talenta, tapi saya lipat gandakan 9. Lalu katakanlah saudara punya 1, dilipat gandakan jadi 2. Di mata Tuhan, mana yang setia? 10 balikan 9, lipat gandakan 9, atau 1 lipat gandakan jadi 2? 1 jadi 2. Karena 100% itu namanya setia, saudara. Saudara-saudara bersyukur. Saya percaya, saudara, tidak ada orang Kristen itu yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dilahirbarukan tidak punya karunia. Caranya bagaimana saudara tahu karunia saudara? Bakat. Orang belum Kristen itu punya bakat, karena bakat itu anugerah umum. Orang tidak perlu jadi Kristen untuk bisa main piano, betul gak saudara? Betul ya saudara ya? Tapi begitu dia percaya kepada Tuhan, bakatnya itu dikuduskan jadi talenta, dikhususkan hanya untuk melayani Tuhan. Nah, itu bedanya bakat dengan talenta. Bakat saudara, semua orang bisa dapat, gak usah jadi Kristen. Talenta dikhususkan untuk melayani Tuhan. Lalu saudara, tahunya dari mana lagi? Dari tes karunia. Saya tidak tahu saudara pernah tes karunia atau tidak. Yang ketiga, dari terjun langsung. Tapi saudara gak percaya mungkin ya saudara. Saya melayani itu benar-benar dari bawah saudara. Dari nyapu. Entah Ibu Meicin atau Ibu Ika tadi itu saudara. Pokoknya saya melayani Tuhan itu waktu baru percaya Tuhan. Dari saat nyapu, nyapu gereja. Gereja kami gak ada coasternya dulu. Waktu saya baru-baru percaya Tuhan. Ngajar sekolah minggu, gemeteran lutut saya saudara. Tapi terjun langsung baru tahu. Kemudian bahwa oh, ada karunia atau tidak. Saudara pikir saya punya karunia khotbah. Enggak juga kayaknya dulu saudara. Saya takut paling-paling baca UUD 45 pembukaannya waktu upacara. Kan gitu saudara. Saya takut depan umum. Jadi saya tutupin tuh muka pakai map UUD 45 saudara dulu waktu upacara. Nah kalau tidak pernah coba, tidak pernah tahu. Nah saudara, kita bertumbuh di dalam knowledge kita, dalam doktrin, di dalam karakter kita, di dalam pelayanan. Nah tapi pelayanan yang paling penting apa? Saudara-saudara ketika melayani itu ya, melayani itu sesuatu yang oke mungkin menghasilkan buah, tapi mungkin kadang-kadang kita gak lihat hasilnya saudara. Tapi yang menarik begini, satu saat saya susah di dalam pelayanan. Susah sekali saudara ya, itu berapa puluh tahun lalu lah saudara ya. Sampai akhirnya begini, Tuhan, Tuhan, kenapa saya jadi pendeta? Saya coba deh cari lowongan saudara, di koran Kompas. Ada gak nih ya yang mau terima lulusan STH, Sarjana Teologi? Gak ada saudara. Yang mirip-mirip dah, paling-paling HRD saudara ya, Sarjana Psikologi saudara. Yaudah deh gue jualan bakmi dah. Bakmitan, kayaknya masih oke gitu saudara ya. Tapi gak jelas saudara ya. Tapi satu saat saya pernah loh saudara, memundur dari pelayanan. Lalu saya datang ke seorang hamba Tuhan. Dia bilang apa saudara? Rick, pelayanan itu ya, sebenarnya cuma sifat luar. Dalam arti begini saudara. Karena anugerah Tuhan, pelayanan itu, konflik-konflik juga dalam pelayanan, Tuhan pakai cuma untuk satu tujuan. Untuk membentuk kamu makin serupa Tuhan. Amin, saudara. Ada seorang penginjil, dia ditanya sama rektornya. Karena tiap kali pelayanan itu cuma tahan 2 atau 3 tahun. 2-3 tahun di gereja ini pindah. 2-3 tahun ke gereja ini pindah. 2-3 tahun di gereja lain lagi pindah lagi, saudara. Bukan karena mutasi, tapi memang dia keluar terus pindah begitu, saudara ya. Kalau saya karena mutasi, jadi maklumilah saudara ya. 2-3 tahun pindah. Kemudian rektornya tanya, kamu itu ya pelayanan pindah-pindah gereja terus. Kenapa begitu? Dia jawab begini, habis Pak, saya bawa program, kasih ke majelis. Saya mau bikin ini, mau bikin itu, usulin ini, usulin itu. Majelisnya gak mau diajak maju. Majelisnya kukuai-kukuai katanya saudara ya. Dimarahin dia sama rektornya atau mantan rektornya. Kamu itu ya, itu yang namanya pelayanan. Kamu harus benturin itu dahi ke lantai. Berdoa buat majelis yang kukuai-kukuai itu. Bimbing mereka dari kukuai jadi gak kukuai. Program buang dulu katanya saudara. Saudara, kan itu yang tadi Alkitab bilang. Tuhan memberikan gembala, pengajar, penginjil, nabi, rasul. Untuk sebenarnya saudara, yang pertama-tama bukan masalah program. Tapi apa? Bertumbuh. Saudara, itulah melayani sebenarnya untuk kita bertumbuh. Saudara, di gereja, Rick Warren berkata begini, saudara. Yang tadi lagu kita nyanyikan itu ya, untuk mencapai tujuan, itu untuk atau diciptakan oleh salah satu anggota gereja di gerejanya Rick Warren di Amerika. Saudara. Dia berkata begini, di seluruh dunia, di seluruh gereja, minimal ya, minimal Tuhan kasih satu orang yang susah. atau orang yang troublemaker. Jadi coba saudara, di seluruh dunia, di seluruh gereja, Tuhan minimal kasih satu orang yang jadi biang kerok, kira-kira begitu dah bahasa Cimone-nya saudara ya. Tapi di Cimone gak ada saudara, gak ada. Gak ada yang ngaku maksud saya saudara. Nah bagaimana menghadapinya saudara ya? Rikoron bilang begini, mari kita melihat orang yang seperti itu sebagai orang yang EGR. Dia tulis dalam bahasa Inggris, EGR itu Extra Grace Required. Butuh anugerah ekstra. Saudara kalau punya anak berkebutuhan khusus, saudara perhatiin anak yang normal atau anak yang berkebutuhan khusus. Lebih banyak perhatiannya, anugerahnya, maklumnya, saudara, kepada anak yang normal atau anak yang ini, yang khusus ini, saudara. Yang khusus kan? Saudara, jadi sebetulnya, mari kita lihatnya, kalau seandainya ada, saudara kan gak ada tadi di Cimone, saudara ya. Kalau seandainya ada, mari kita melihatnya juga sebagai memang butuh anugerah, butuh kemurahan hati, butuh kelapangan dada, butuh rangkulan, saudara, yang memang khusus. Nah, jadi kalau begitu, mempraktekkan kebenaran di dalam Kristus, di dalam jemaat, supaya kita bertumbuh ke arah Kristus adalah bukan cuma supaya doktrinnya kita bagus, bukan cuma kita bertumbuh saudara dalam karakter, tapi ketika kita melayani juga, dalam sudut yang ketiga tadi, saudara kita sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan bertumbuh. Ketika kita memberikan anugerah ekstra, kita makin murah hati sebetulnya. Makin serupa dengan Kristus, bukan? Ketika kita belajar mengampuni, jadi yang masalah itu bukan konfliknya, saudara. Yang masalah adalah bagaimana kita merespons terhadap konflik. Kalau kita meresponsnya bukan dengan cara yang Tuhan mau, akhirnya saudara kita kehilangan kasih. Tuhan mau kita meresponnya nomor satu dengan kasih. Nah sekarang kita masuk yang kedua saudara ya. Saudara, pengertian pertama ditranslate atau diterjemahkan sebagai praktekkan kebenaran di dalam kasih. Yang kedua, speaking truth in love. Jadi speaking truth itu saja, berkata benar saja itu gak cukup. Tapi berkata benar di dalam kasih. Coba ya, tadi si ibu yang nyapu, yang kurus tadi bilang gini, ada yang kurus, ada yang gendut, begitu saudara ya, dia bilang. Dia ngomong benar gak saudara? Gak berani saya bilang benar dah saudara ya. Tapi maksud saya ganti dah contohnya, saya ganti saudara ya. Saudara, misalnya nih saudara ya, misalnya dulu istri langsing, sekarang langsung gitu saudara ya. Misalnya saudara ya. Kemudian saudara ngomong kebenaran begini, lu sekarang gendut, lu kayak babi misalnya saudara ya. Saudara, mungkin itu ungkapan benar, tapi dalam kasih gak? Tidak. Lu jelek, lu kayak monyet, begitu saudara ya. Saudara, itu mungkin ada benarnya, tapi tidak dalam kasih. Saudara ngerti maksud saya, saudara? Saudara, menyampaikan kebenaran, mungkin betul, mungkin benar, tapi tanpa kasih, saudara, itu celaka loh, saudara. Itu menjadi kutukan, menjadi umpatan, itu menjadi akhirnya hubungan berantakan. Nah ini yang sebenarnya Tuhan mau. Ketika kita bertumbuh, speaking truth in love. Bagaimana caranya speaking truth in love? Segitiga yang kedua saudara. Yang pertama, motifnya, tujuannya harus benar. Yang kedua, caranya harus benar. Yang ketiga, konteksnya harus benar. Saya di Makassar saudara sekarang. Ada banyak konteks yang berbeda orang Jakarta dengan orang Makassar. Betul-betul berbeda. Saudara ngerti maksudnya konteks? Kondisi, situasi, berdasarkan budaya yang berbeda. Atau misalnya saudara ya, saya menegur seseorang, jelas-jelas salahnya. Tapi menegurnya di dalam gereja, dari tempat ini, dari mimbar. Saudara konteksnya benar gak? Walaupun dia salah, tapi tidak benar. Saudara ngerti maksudnya ya? Lihat satu-satu saudara ya, motifnya. Motif tujuannya tetap harus kasih. ketika kita menyampaikan kebenaran. Atau katakanlah ada satu yang kita lihat kesalahan. Menyatakan kebenaran itu artinya mengoreksi yang salah jadi benar. Ya, saudara, ya, oke. Supaya jangan sampai orang itu salah terus. Nah, saudara, dalam persekutuan jemaat ada yang salah, ada yang perlu dikoreksi kesalahannya. Nah, sekarang motif yang pertama harus kita periksa, kasih. Saudara, kasih itu sumbernya bukan dari kita. Jadi itulah sebabnya kita perlu minta terus-menerus kasih dari Tuhan. Tuhan, tambahkanlah kasih-Mu di dalam hatiku untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita bukan sumber kasih. Kita tidak bisa mengasihi, saudara, dengan diri kita sendiri. Kita saluran kasihnya Tuhan. Minta sama Tuhan kasih. Kasih itu apa, saudara? Saudara, kasih itu, untuk mengerti kasih adalah, mari coba kita lihat lawannya. Lawan dari kasih apa? Apa coba? Lawan kata dari kasih? Lawan dari kasih, saudara, ya, bukan benci sebenarnya. Lawan dari kasih adalah mementingkan diri sendiri. Coba ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Saya balik ya, saudara, ya. Dengan mementingkan diri sendiri. Di sini kan tertulis kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Sekarang saya balik. 1 Korintus 13 ayat 4, mulai dari 4 sampai ayat 7 saja. Orang yang mementingkan diri sendiri itu tidak sabaran. Orang yang mementingkan diri sendiri itu tidak murah hati. Orang yang mementingkan diri sendiri cemburuan. Orang yang mementingkan diri sendiri memegahkan diri dan sombong. Orang yang mementingkan diri sendiri melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang mementingkan diri sendiri bersuka cita karena ketidakadilan, bukan bersuka cita karena kebenaran. Orang yang mementingkan diri sendiri membongkar segala sesuatu, tidak percaya segala sesuatu, tidak mengharapkan segala sesuatu, tidak sabar menanggung segala sesuatu. Sudah paham sekarang? Maksudnya, saudara, kasih dengan mementingkan diri sendiri. Jadi, waktu kita katakanlah mau merespons terhadap masalah, tapi kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, kita harus menyampaikan kebenaran itu. Pertama-tama motif dan tujuannya kasih. Bukan untuk diri sendiri. Yang kedua, caranya. Cara yang alkitabiah bagaimana? Cara yang alkitabiah, Tuhan Yesus katakan pertama-tama bicara 4 mata. Kalau dia tidak mau berubah juga, tidak mau bertobat juga, panggil saksi. Kalau tidak bertobat juga, tidak berubah juga bagaimana, saudara? Bawa ke rapat. Kalau tidak berubah, tidak bertobat juga, anggap dia bukan lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Seumur-umur melayani di GKJ, dulu GKJMB, berarti sudah 21 tahun katakanlah, saudara, ya. Ada satu orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Sudah ditegur, tetap dia tidak mau tobat juga, saudara. Terang-terangan. Dia ceraikan istrinya, dia mau menikah lagi, saudara, ya, dan seterusnya, saudara. Ditegur, tidak juga mau. Bawa ke dalam rapat, akhirnya rapat majelis. Lalu kami memutuskan untuk menulis surat. Menulis suratnya bagaimana, saudara? Pastilah nanti suratnya disobek. Dia tidak diizinkan untuk ikut serta perjamuan kudus. Ya, gereja zaman sekarang di Jakarta atau di Tangerang, ya nggak boleh di sini, dia pergi ke gereja yang lain, betul nggak, saudara? Tapi paling tidak gereja punya sikap mendisiplin. Orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan tapi ditegur tidak mau bertobat, saudara. Padahal dia figur dalam jemaat. Dia melayani dalam jemaat. Dia punya posisi di dalam jemaat. Nah, saudara, tidak mudah ini, saudara, mempraktekkan ini, tapi inilah, saudara, yang Tuhan Yesus katakan di dalam konteks kehidupan berjemaat. Yang ketiga tadi, sekali lagi, konteksnya. Konteksnya harus tepat, berarti mesti lihat situasinya, waktunya, kondisinya, suasananya, apakah tepat atau tidak ketika kita mau bicara kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, tujuannya apa sih semua ini? Tentu saja supaya kita bertumbuh. Tapi tujuannya, saudara, supaya kita makin tunduk kepada Kristus dalam pertumbuhan, sehingga kita memuliakan Tuhan. Saudara tahu enggak apa penyebab orang sakit kanker atau tumor? Seluruh sel di dalam tubuh kita ini dikontrol oleh otak, betul ya? Yang saudara sadar atau tidak sadar, waktu tidur saudara tidak perlu otak itu memerintahkan jantung untuk berdetak. Saudara itu sudah otomatis, tapi walaupun tidak sadar, denyutnya lambung, denyutnya usus, denyutnya otak, saudara, peredaran darah, tapi semuanya dikontrol oleh otak. Sel yang berontak terhadap otak, sel PKI, kira-kira begitulah saudara ya, mumpung mau 30 September ini saudara. Saudara, sel yang berontak terhadap otak itu jadi kanker. Jadi sebenarnya begitu saudara. Pertumbuhan kita supaya kita makin taat kepada Tuhan. Begitu kita berontak kepada kepala yang adalah Kristus, maka kita menjadi kanker. Kalau kanker dipotong, dibuang supaya tidak merusak pertumbuhan seluruh tubuh, kan begitu saudara. Nah, tapi saya gak mau lebih jauh dari itulah saudara ya. Tapi yang jelas, saudara, inilah tujuan kehidupan kita yang kita rindukan untuk memuliakan Tuhan. Kita bertumbuh ke arah Kristus, karakter kita, pengenalan pengetahuan firman Tuhan kita, pelayanan kita, semuanya itu supaya kita makin serupa dengan Kristus. Apa sih tujuan hidup saudara dan saya? Saya mau tutup dengan dua cerita nih saudara ya. Yang pertama, saudara, ada satu orang Indonesia yang usahanya itu ekspor gerobak ke Arab. Gerobak, tahu gerobak dong saudara, gerobak yang dorong itu saudara. Saudara, jarang kan ya orang ekspor gerobak saudara ke Arab. Ini mau jualan apa lagi ya saudara, di Arab. Tapi ada pokoknya di Indonesia ini orang yang jualan gerobak ekspor ke Arab. Saudara, ini kisah nyata nih saudara. Satu saat kemudian Cungkuo, China, Tiongkok juga ekspor gerobak ke Arab. Lebih murah daripada gerobak yang dia kirim. Nah, sekarang kalau saudara pengusaha gerobak yang ekspor gerobak ke Arab, bagaimana caranya supaya gak kalah ini sama China, sama Tiongkok, gak kalah saingan. Supaya saudara tetap bisa ekspor gerobak ke Arab. Ya pikir dah saudara. Biasa orang Tionghoa jago-jago kan kalau dagang saudara ya. Bagaimana caranya saudara? Saudara, dia putar otak, dia bilang begini saudara, sama yang impor gerobak dari dia di Arab. Kamu tahu gak, orang Cina itu kalau makan, makan babi. Tangan yang dia kerja buat bikin gerobak itu bekas pegang babi. Gerobak yang kamu impor dari Arab, gerobaknya haram, katanya saudara. Lihai saudara ya. Lihai saudara, gerobaknya haram. Oh begitu ya. Jadi impor gerobak tetap dari Indonesia. Yang kerja gak makan babi, katanya saudara. Jadi impor dia. Impor lagi dari Indonesia, dia tetap ekspor bisa jalan. Lihai kan saudara ya. Lihai, saudara. Ini cerita yang kedua nih saudara. Saudara, ada seorang ibu, ini cerita di Taiwan, saudara. Juga kisah nyata, saudara. Nggak tahu terus yang pinter tadi si orang Indonesia apa yang bodoh si pengimpornya tuh, saudara ya, sampai bisa begitu ya. Tapi pokoknya begitu, saudara. Ini orang Taiwan, si ibu ini, istri ini, saudara, punya suami ekspor ikan koi. Saudara tahu ikan koi dong, saudara ya, ikan koi. Saudara, satu saat mau pameran ikan koi di Kanada. Waktu mau pameran ikan koi di Kanada sudah disiapkan semuanya dan sudah biasa saudara itu ekspor ke Kanada dari Taiwan. Saudara, suaminya meninggal dunia mendadak. Ibu ini cuma ibu rumah tangga biasa yang tiap hari ngeliatin tanaman dan nyapu di sekitar tanaman. Bukan saudara. Tapi pokoknya dia tidak pernah ikut campur urusan ekspor, urusan impor, urusan koi, dia gak pernah ikut campur saudara. Dia cuma ibu rumah tangga biasa, yang mungkin pergi ke pasar, hanya dia cuma urusin rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, nyapu ngepel. Sekarang itu jadwal pameran sudah makin dekat. Akhirnya dia nekat, Saudara. Dia pergi juga dari Taiwan, bawa itu ikan koi sampai di Kanada. Sampai di Kanada dia bingung, bagaimana caranya itu ikan koi bisa sampai ke tempat pameran dari pelabuhan. Wah, di pelabuhan ada orang yang mau bantuin dia, kasih dia tahu begini caranya, begitu ya. Udah, daripada kamu susah, saya yang bantuin. Pokoknya kamu nanti waktu pameran, ikannya ada di situ, koinnya ada di situ, dan beres. Kamu tinggal jaga pameran. Wah, dia senang sekali, ternyata masih ada orang baik. Saudara, besok mau pameran, dia baru tahu itu tukang tipu, Saudara. Semua ikan koi gak ada. Habis orangnya dicari, kartu namanya ditelepon, tempatnya didatengin, gak ada, Saudara. Itu tukang tipu. Nah, sekarang jadi ibu pengusaha ikan koi, bagaimana caranya? Tadi kan pengusaha gerobak, saya kasih ilmunya tadi, Saudara, ya. Karena ini kisah nyata, Saudara, sebagai ibu, sebagai istri, bagaimana caranya besok mau pameran? Ayo, Saudara, jangan lama-lama ntar khotbah kepanjangan. Malam itu, dia ke depan komputer, sudah nangis, sudah berantakan hatinya depan komputer, dia tulis begini, Saudara, ya. Dia print banyak-banyak, sold out. Tahu artinya sold out, Saudara? Jadi dia besok pagi dia datang ke tempat pameran, ditempel semua sold out, Saudara. Lalu orang datang lihat pameran, tempat dia, yang lain ada ikan koi, tempat dia nggak ada ikan koinya. Saudara kemudian ditanya, kamu gimana ini mau pameran tapi ikan koinya nggak ada? Dia bilang begini, ikan koi saya kualitasnya nomor satu, belum pameran udah terjual semua. Dia teriak itu, weh sini, ini yang paling bagus nih, sama teman-temannya, kita beli sama dia aja, pesan sama dia, ekspor tuh, Saudara, jadinya ikan koi. Saudara, kita pikir tujuan hidup kita jadi lihai dagang kayak begitu, Saudara. Bukan. Tujuan hidup kita yang bernilai kekal sampai berdampak pada kekekalan adalah, kemarin saya sudah sebutkan dalam pembinaan, nanti Tuhan lihat, Tuhan itu kan kita suka selfie, ya, Saudara, ya, lihat foto kita kan waktu kita selfie, Tuhan lihat nih di wajah kita, ini mirip sama aku atau mirip iblis tuh yang detanduknya begitu, Saudara. Oh, ini mirip sama aku, oke, masuk. Saudara, kita ini makin mirip Tuhan atau kita makin mirip hantu, Saudara, mirip setan. Kita bertumbuh ke arah Kristus, karakter kita, sifat kita, hati kita, Saudara, pikiran kita. Karena Tuhan mau, ini persiapan untuk kekekalan, inilah yang memuliakan Tuhan. Jadi kita harus bertumbuh dalam hal apa? Pengetahuan, dalam karakter, dalam sifat-sifat kita, dalam buah roh, dalam pelayanan, dalam talenta kita. Bagaimana kalau seandainya kita menghadapi permasalahan? Speaking truth in love. Apa artinya bicara kebenaran dalam kasih? Tadi, kita harus waktu bicara hati kita, motifnya karena kasih, untuk kasih. Caranya mesti alkitabiah seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan konteksnya harus tepat. Saudara, kita hidup memuliakan Tuhan. Itulah pertemuan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan kehidupan kita bergereja. Sudah 33 tahun GKY Cimone ini. Apakah betul tanda-tanda kedewasaan itu nyata dalam hidup kita? Pemahaman kebenaran sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Apakah betul karakter kita, sifat kita, hati kita menghasilkan buah roh? Buah yang Tuhan nantikan, yang Tuhan rindukan, yang lahir dari persekutuan dengan Dia, yang dari dalam bukan buah tempelan. Apakah betul kita makin setia melayani. Bahkan dalam pelayanan, ketika ada pergumulan, masalah, konflik, apapun juga, kita merespons dengan cara Tuhan, dengan Kristen, bukan menurut kemauan kita. Ketika bertumbuh, Alkitab berkata kamu harus belajar mengoreksi yang salah, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Supaya sama-sama bertumbuh, bukan cuma kamu bertumbuh. Itulah gunanya komunitas. Saudara, mari doakan. Kalau ada orang yang rindu kita lihat juga dia bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam Kristus, bukan cuma saya, bukan si saya saja. Saudara, sebut namanya dalam doa. Minta Tuhan tambahkan di hati saudara kasih dari Tuhan untuk dia. Tuhan tolong ubah kita dulu. Dan kita minta hikmat dari Tuhan, cara yang benar. Dan kita minta waktu yang tepat, kondisi yang tepat, situasi yang tepat, konteks yang tepat. Pada waktu kita mau mengajak, mengoreksi orang lain bertumbuh bersama-sama dari yang salah di dalam kebenaran menjadi benar. Itulah menyampaikan kasih, menyampaikan kebenaran dalam kasih. Bawa diri kita kepada Tuhan, bawa sesama kita juga di dalam Tuhan. Doakan. Masing-masing berdoa. Doakan juga gereja kita supaya dengan rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil yang ada, semua membimbing kita untuk bertumbuh sama-sama di dalam komunitas yang namanya jemaat, komunitas gereja, memperlengkapi seluruh anggota tubuh Kristus untuk bertumbuh. Itulah yang paling utama yang Tuhan maksudkan memberikan kasih karunia, memberikan pengajar, gembala, penginjil, supaya seluruh jemaat bertumbuh sama-sama. Doakan mereka yang sebagai pemimpin-pemimpin gereja, majelis, pengurus, kita doakan. Mari kita doakan. 1-2 menit berdoa. Berdoa untuk rekan yang saudara mau bertumbuh bersama. Berdoa untuk perlengkapan yang Tuhan berikan di dalam gereja, administrasi gereja yang Tuhan berikan, supaya juga menolong seluruh jemaat bertumbuh bersama. Doakan bersama. Ya Tuhan, kami mau bertumbuh karena kami mau taat kepada Tuhan. Kami menghasilkan buah karena kami mau belajar taat. Itulah wujud kasih kami kepada Tuhan. Itulah artinya kami bertumbuh ke arah Kristus. Tolong kalau kami perlu dibersihkan, biarlah firman-Mu membersihkan kami, menguduskan kami. Kami tidak mau menjadi sel di dalam tubuh Kristus yang berontak kepada kepala, yang akhirnya menjadi kanker di dalam tubuh Kristus. Kami mau makin dibentuk serupa Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati GKI Cimone yang ke-33 tahun ini, biarlah ini menjadi pijakan baru, kami bertumbuh bersama, menghasilkan buah roh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.